Atau hadis wa tala'tu fil jannati fa ra'aitu aktsara ahliha kada wa kada. Aku melihat ke surga dan aku melihat kebanyakan penduduknya. Atau hadis yang itu juga sama di dalam Bukhari dan Muslim. Wa tala'tu fin nari fa ra'aitu, aku melihat neraka dan aku lihat di dalamnya demikian-demikian. Yang juga di dalam riwayat yang sahih, Tirmidzi, Bayhaqi dan lain-lainnya. Faman za'ama, maka siapa yang menganggap bahwa keduanya belum diciptakan, maka dia mukadzibun, berarti dia berdusta atau mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wala ahsibuhu yu'min bil jannati wan nar, dan aku tidak menduga orang ini percaya pada surga dan neraka. Demikian dalam matannya. Maka berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam Ghiras Al-Jannah, hadha al-mabhath mimma yajibu al-iman bima tadammanahu min al-aqidati fil jannati wan nar. Bahwa ini pembahasan dari apa-apa yang wajib diimani oleh seluruh kaum muslimin tentang apa yang terkandung di dalam pembahasan ini, yaitu akidah, keyakinan masalah surga dan neraka. Wa ahlus sunnati ala hadza, dan ahlus sunnah di atas prinsip ini, seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad ini dalam usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ahlus sunnah seluruhnya qatibatan menganggap, meyakini, menyatakan bahwa jannah dan nar sudah diciptakan. Walam yasul bainahum fihi khilaf, tidak terjadi di kalangan para ulama perselisihan. Wa innama khalafa al-jahmiyah wal-mu'tazilah wa man laffa laffahum, hanya saja yang menyelisihi adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha, wa man laffa laffahum, dan siapa yang menjalani jalan mereka, siapa yang bergabung dengan mereka, atau siapa yang sejenis dengan mereka. Maka mereka yaquluna annal jannata wan nar laysata makhluqatan al-an. Mereka semua berkata, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikutinya, semuanya berkata bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Qalu, mereka berkata, li'anna khalqahum al-an qabla wujudi ahliha 'abathan. Kata mereka, penciptaan surga dan neraka sekarang, sebelum adanya penghuninya, ini sebelum adanya orang yang masukinnya nanti, belum ada hisab, belum ada diputuskan surga dan neraka, kata mereka abathan, sia-siaan. Wallahu munazzahun 'anil 'abath. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Hadhihi ihda hujajihim. Ini salah satu dari alasan-alasan mereka. Walahum hujjatun ukhra. Mereka juga punya alasan lain. Yaitu hadis sahih. Yaitu dalam riwayat yang disebutkan Nabi bersabda, laqiyani Ibrahim lailatul Isra. Aw qala laqitu Ibrahim fa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku bertemu dengan Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Atau laqiyani, menemui aku Nabi Ibrahim. Kemudian dia memanggil ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aqriq ummataka minni salam. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan dariku untuk umatmu salam. Wa annal jannata thibatun turbatuha wa 'adbun ma'uha. Bahwasanya surga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya, segar airnya. Wa naqi'an, dan maksudnya dia adalah hamparan untuk ditanami. Qi'an adalah ladang yang subur. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya ghirasnya yang ditanamnya di sana adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah terlihat, sudah bisa ditebak kemana mereka menafsirkan ayat hadis ini, kemana mereka memahami hadis ini. Karena digambarkan dalam hadis ini bahwa itu adalah perkara yang merupakan calon, ini bahan untuk ditanami. Jannah itu subur, surga itu tanahnya subur, airnya bagus, dan yang ditanamnya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti masih kita tanami terus sampai sekarang, belum. Itu juga bisa dibantah, nanti akan dibantah oleh Syekh. Fal jawabu, maka jawabannya, anil hujjatil ula, alasan pertama, bahwa itu abasan, ma asyara ilaihil musannif, sudah dibantah dengan apa yang diisyaratkan oleh musannif sendiri, rahimahullah, yaitu Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, dari hadis-hadis Nabi. Dan dikhabarkan di dalamnya tentang surga dan neraka. Wa annahu ra'ahuma, dan beliau alaihi salatu wassalam sudah melihatnya. Aku melihatnya, aku memasukinya, aku mendapati di dalamnya. Bagaimana mungkin belum diciptakan? Wa fihi hadisul kusuf, di dalamnya ada hadisul kusuf, yaitu ucapan Rasulullah sallam, lam ara kal yaumi qaf, aku tidak pernah melihat seperti yang aku lihat hari ini. Rasulullah SAW maju, mundur ketika sholat. Ditanya, mengapa engkau tadi ketika sholat maju, kemudian mundur? Lam ara kal yaumi qaf, aku belum pernah melihat apa yang aku lihat hari ini. Aku melihat surga, dan aku melihat padanya keindahannya, sampai aku maju ingin mengambil unqud, satu rangkaian anggur. Tetapi diperlihatkan padaku neraka, maka aku mundur ketakutan. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa akhbara annahu taqaddama li annahu ra'a al-jannah. Kata Syekh Ubaid, dikhabarkan dalam hadis itu bahwa beliau maju karena beliau melihat surga. Qala falau tanawaltu biyadi faqataftu minha qatfan la akalta minhu ila yaumil qiyamah. Kalau saja aku berhasil mengambil satu butir dari anggur-anggur tersebut, niscaya kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa huwa sadiqul masduq, beliau orang yang jujur terpercaya. Amin. Terpercaya di dunia dan terpercaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenal amin sejak kecilnya di kalangan masyarakat Arab, masyarakat Quraisy. Apalagi setelah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi menyatakan kepada manusia, ata'manuni wa ana aminun, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW adalah aminun man fis sama, kepercayaan Allah yang di langit. Bagaimana kita tidak percaya? Wa ta'akhkhara, dan beliau mundur. Li'annahu ra'an nar, karena beliau melihat api neraka. Fahuma mawjudatan, maka kedua-duanya sudah ada. Wa fil kitabil karim qala Allahu jalla wa ala, dan juga dalam kitabul karim, dalam Al-Qur'an, Allah jalla wa ala juga berkata, Allah katakan, u'iddat lil muttaqin, isyarah kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat usari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wa taqun nar, takutlah pada api neraka, wa quduha an-nas wal hijara ila akhirih, juga ditutup dengan u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat u'iddat adalah telah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Sudah ada. Wa qala fi an-nar u'iddat lil kafirin wa la yuqalu a'adda illa lima huwa mawjudun qabla wudi 'alayhi. Tidak disebutkan kalimat u'iddat dipersiapkan kecuali kalau benar-benar sudah ada sebelum dimasukinya, itu baru dipersiapkan namanya. Kalau nanti diciptakannya, kalau kalian mau masuk baru diciptakan, maka ini bukan u'iddat. Mana u'iddat, kata Syekh Ubaid? La yuqal u'iddat, la yuqal a'adda illa lima huwa mawjudun qabla al-wurudi 'alaih. Tidaklah dikatakan a'adda, dipersiapkan, kecuali kalau dia sudah ada sebelum memasukinya. Sudah ada lebih dulu. Itu baru dikatakan a'adda. Wa fil hadis sahih. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih. Ihtajjatil jannah wan nar. Surga dan neraka saling berhujjah. Faqalatil jannah. Surga berkata, ma laha fiha du'afa'un nas wa masakiniha. Ada apa dengan jannah ini? Kok isinya orang-orang lemah, orang-orang miskin. Miskin maknanya dikasihani atau perlu dikasihani. Wa qalatin nar fiha kullu jawwab 'utullin mustakbir. Di dalamnya ada setiap orang yang besar, orang sombong, orang yang tinggi. Atau merasa tinggi, lebih tepatnya. Faqala Allahu lahuma. Maka Allah berfirman lil jannah, kepada surga, anta rahmati. Engkau adalah rahmatku. Arhamu bika man asya. Aku merahmati denganmu, wahai surga, kepada siapa yang aku kehendaki. Wa qala lin-nar, dan berkata pada neraka, anta azabi, engkau adalah azabku. Wa'adzibu bika man asya, aku azab siapa yang aku kehendaki denganmu. Wa likilaykuma 'alayya mil'uha, dan masing-masingnya nanti akan aku penuhi, kata Allah. Jangan khawatir, akan aku penuhi. Oleh karena itulah, ketika surga terus dipenuhi, neraka selalu menagih. Takadum. Ditapatkan. Alhamdulillah. Selalu menagih mil'uha. Neraka selalu mempertanyakan, mana? Hal min mazid? Apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ujung kakinya. Dan neraka saling berdesakan ke sana kemari. Kemudian berkata, op, op, cukup, cukup. Wa yujabu anil hujjati tsani, yaitu jawaban pertama. Sudah jelas. Hikmahnya sangat banyak. Siapa bilang abasan? Cuma kalian yang menyatakan bahwa surga dan neraka diciptakan hari ini atau diciptakan sekarang ini. Atau sudah diciptakan, dianggap abasan. Karena kebodohan kalian. Yani Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Menciptakan apapun Allah memiliki hikmah. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu. Sehingga wajib bagi seluruh muslimin, mu'minin, beriman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Pasti. Tetapi jangan dipaksa harus tahu. Kadang Allah beritahu sehingga kita tahu hikmah-hikmahnya. Tetapi kadang Allah tidak sebutkan apa hikmahnya. Sehingga kita tidak tahu apa hikmahnya. Untuk apa diciptakan ini? Untuk apa diciptakan itu? Kamu tidak tahu hikmahnya. Tapi pasti ada. Maka kita beriman dengan apa yang kita tahu secara rinci dari Allah. Dan kita juga percaya dengan apa yang tidak dirincikan oleh Allah. Pasti ada hikmahnya. Alima man alima wa jahila man jahila. Akan tahu siapa yang tahu. Dan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Sudah jelas di antara hikmahnya takhwif. Neraka sudah ada, sudah dilihat takhwifan. Surga sudah ada, sudah didetailkan, dirincikan, sudah dilihat oleh Nabi dan dikhabarkan kepada kita juga sebagai terghib, pemberi semangat. Juga hikmah lainnya, ketika surga dan neraka mengeluhkan pada Allah Subhanahu wa taala, ketika neraka bukan surga, mengeluhkan pada Allah bahwa kami memakan sebagian kami pada sebagian yang lain, maka dikeluarkan saluran ke dunia. Yaitu ketika panas-panasnya, sampai puncak panasnya, itu dari samum api neraka. Uap api neraka. Demikian pula ketika dingin-dingin, sedingin-dinginnya, itu adalah dari zamharir api neraka. Siksaan neraka juga dengan dingin. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Dan masih banyak disebutkan hikmah-hikmah di dalamnya. Walhamdulillah. Kita beriman sebelum kita tahu. Pasti ada hikmahnya. Apalagi sudah disebutkan dalam sekian banyak hadis. Wa yujam' 'ala al-hujjati ats-tsaniyati. Sekarang kita jawab, kata Syekh Ubaid, hujjah yang kedua, hujjah mereka. Atau sesungguhnya syubhat mereka. Anna kaunaha qi'anun kama fi sahihil khabar. Walakin al-hadith yadul ala wujudil jannah wa anna bina'aha yakunu bil a'mal salihah kama fi sahih Muslim adunnuhu an ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa keadaan surga disebutkan dalam lafaz hadis tersebut qi'an sebagaimana dalam sahih al-khabar, tetapi hadis ini menunjukkan tentang adanya surga. Itu pertama. Berarti surga sudah ada. Ya tapi kian, pokoknya kamu sudah salah. Mengapa? Kalian bilang belum ada. Ternyata hadis ini menyebutkan ada. Mereka membantah. Tapi kan kian. Kian itu hanya ladang subur, belum ditanami apa-apa. Kata beliau, yadullu ala wujudil jannah. Paling tidak itu menunjukkan tentang keberadaan surga dan surga sudah diciptakan. Wa anna bina'aha yakunu bil a'mal salihah, dan bahwasanya bangunan-bangunannya adalah dengan amalan-amalan saleh sebagaimana disebutkan di dalam sahih Muslim yang saya lihat atau saya duga itu dari Ummu Habibah. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kullal lailatin 12 rak'ah tatawwan ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis dalam sahih Muslim dikatakan, tidaklah seorang hamba muslim salat untuk Allah 12 rakaat tatawwan, bukan salat yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan di surga dari jannah atau di dalam jannah, baitan bil jannah, akan dibangun untuknya rumah di dalam surga. Nasallahul karim min fadlihi. Amin. Fal jannatu banaha yakbinaha yakunu bil a'mal salihah. Maka surga bangunannya adalah dari amalan-amalan yang saleh. Binaha wa ghirasiha wa qusuriha takunu bil a'mal salihah. Bangunan-bangunannya, istana-istananya, tanaman-tanamannya, usur istana-istananya, takunu bil amal salihah. Ya Allah, dirikanlah bangunan istana untukku di surga. Ibni li baitan fil jannah. Doanya hasiah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sama sekali tidak mendukung mereka. Seluruh hadis tersebut justru mendukung pendapat ahli sunnah bahwa surga sudah ada. Ikhwan ibn din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Urusan apakah seseorang beramal soleh kemudian Allah indahkan lagi bangunannya, atau dia bertahlil, bertahmid, bertasbih, Allah tanamkan lagi padanya keindahan dan pohon-pohonnya, ila akhirnya, itu tidak bertentangan dengan apa yang kita kabarkan, surga sudah ada. Sebagaimana neraka juga sudah ada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Hujjah ahli sunnah qawiyah. Hujjahnya ahli sunnah sangat kokoh kuat. Tak terbantahkan. Kemudian berkata lagi Imam Ahmad rahimahullah tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah. Waman mata min ahlil qiblati muwahhidan yusalla alaih wa yastaghfiru lahu wa la yahjubu anil istighfar wa la tutraku salah alaihi lidhanbin adnabahu saghiran kana au kabiran amruhu ilallahi ta'ala. Siapa yang mati dari kalangan ahli qiblah dan dia bertauhid, maka disolatkan. Dimintakan ampun untuknya. Wala yahjubu anil istighfar, dan tidak terhalang dari istighfar. Wala tutrakus salah alaih, dan tidak ditinggalkan salat jenazah terhadapnya karena dosa-dosa yang dia kerjakan, kecil ataupun besar. Amruhu ilallah. Urusannya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir risalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'a, "Nahnu qulna fi mustahilli hadhihi al-jalsa." Kami katakan di akhir jalsah kita ini, "Anna ahlal qiblah yusallun 'alaiha." Atau yusallawna 'alaiha. Bahwa ahli qiblah yang masih salat menghadap kiblat, maka mereka disalatkan. Wa qultu lakum, dan aku katakan pada kalian, hina dzat sayati qaid, saya katakan pada kalian bahwa akan datang qaid, ikatan-ikatan syarat. Wa hadha huwa alqaid, fa inna man yusalli 'alal man yusalli ila alqiblati qisman. Apa qaidnya, ikatan syaratnya? Ingat bahwa seorang yang salat menghadap kiblah qismani, ada dua. Qismun yusalluna ilal qiblah wahum ahluha haqqan. Satu golongan salat menghadap kiblat dan mereka memang ahlinya, golongannya. Wahum ahlu tauhid, yaitu mereka ahlu tauhid. Fahaulai humul ladina anahumul musannif. Maka merekalah ahli tauhid, ahli salah. Humul ladina anahumul musannif. Itu yang dimaksud oleh musannif rahimahullah. Fainahum yusalla alaihim. Maka mereka tetap disalatkan. Wa yustaghfar lahum. Tetap dimintakan ampun. Wa yud'a lahum. Tetap didoakan untuk mereka. Wa yutasaddaq anhum. Dan boleh bersedekah atas mereka. Wa in kanu fussaq fujjar, walaupun mereka orang fasik atau orang fajir atau pendosa, selama mereka masih ahli tauhid, mereka masih salat, maka hukumnya boleh disolatkan, boleh didoakan dengan rahmat. Anahu ala tauhid man taraka shalah faqad araftumul kalam fihi ams. Adapun siapa yang tidak salat, maka sudah pernah kita ketahui hukumnya kemarin tentang kafirnya mereka yang sengaja-sengaja tidak salat. Atsani, golongan kedua, golongan ahli kiblah. Man yusalli ila al-qiblah, orang yang salat menghadap kiblat. Tetapi walaysa min ahliha, tapi mereka bukan golongannya. Li'annahu musyrikun. Syirkan qamat 'alaihi al-hujjah. Ada orang yang mengerjakan kesyirikan, tapi mereka masih sholat. Lima waktu. Tetapi mereka juga melakukan kesyirikan-kesyirikan. Berarti mereka walaupun yusalluna ilal qiblah, wahum musyrikun. Apakah ada? Naam. Ada. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Adanya, ayat ini menunjukkan adanya orang-orang yang memiliki keimanan dari satu sisi, tapi ternyata terbatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan dari sisi lain. Punya ibadah salat, tetapi dia atau mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Fahum laisu min ahliha. Berarti mereka bukan ahlus salah, karena salatnya terbatalkan dengan kesyirikan-kesyirikannya. Karena kesyirikannya qad qamat alaihil hujjah fi. Kesyirikannya sudah ditegakkan hujjah, sudah ditegur olehnya atau kepadanya, sudah dinasehati. Wa huwa mu'anid. Tetapi dia tetap menentang. Fahadha wa in kana yusalli ila al-qiblah, maka orang-orang seperti ini walaupun salat menghadap kiblat, fa innahu laisa min ahli al-qiblati haqiqatan, maka mereka walaupun salat menghadap kiblat, tetapi mereka sesungguhnya bukan golongan ahlul qiblah secara hakikatnya. Hadza kafirun madama annahu musyrik syirkan akbar. Selama dia musyrik, maka dia kafir. Hadza kafirun madama annahu musyrik, kalau dia musyrik dengan kesyirikan yang besar. An ilmin wa yaqinin balagathu al-hujjah war-risalah. Dia musyrik dengan kesyirikan-kesyirikan besar dalam keadaan dia tahu, dia yakin, bahkan sudah sampai padanya hujjah, sudah sampai risalah kepadanya, sudah sampai nasihat-nasihat. Wa aba al-haqqa wastankafa anhu, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wastankafa anhu, enggan, tidak mau menerimanya. Fahuwa kafirun halalud dam, maka mereka orang kafir yang halal darahnya. Wala yanfa'uhu siyamuhu wala salatuhu, maka tidak bermanfaat puasanya, tidak bermanfaat salatnya. Wala hujjah wala ayy amalin ya'maluhu, tidak hujjah baginya dan tidak bermanfaat amalan apapun yang dia kerjakan dengan kesyirikan. Wa dalil la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur semua amal-amal kalian dan kalian kelak menjadi orang-orang yang rugi. Bi hadzal qadr tantahi hadhihi ar-risalah. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, maka dengan ini, dengan kadar ini yang kita bahas sore hari ini, habis pembahasan risalah Ushulus Sunnah. Wallahu lana wa lakum ilman nafi'a. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan kalian ilman nafi'an. Amin wa yarfa'u Allah bihi darajatana. Semoga Allah mengangkat derajat kita di sisinya fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu alla yakuna akhirul ahdi bikum. Mudah-mudahan ini bukan akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan ada pertemuan yang lainnya, itu kata Syekh. Kita juga menganggap seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan akhir pertemuan kita. Nasallaha an yajma'ana bikum jami'an fi dari karamatihi. Mudah-mudahan Allah pertemuan kembali kita nanti di tempat kemuliaannya di sisinya, sebagaimana dikumpulkan di tempat yang mulia di dunia ini di atas ketaatannya. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa itu tidak sekali. Karena ada istilah ziarah dan berkunjung pada Allah Ta'ala. Sehingga bukan sekali kejadian. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan waktu-waktu tertentu mereka menghadap Allah atau dipanggil oleh Allah. Nah, dan mereka bertemu. Assalamualaikum. Allah berat. Halal darahnya itu orang musyrik yang sudah diberitahu bahwa itu syirik, sudah dikasih hujjah dan sebagainya, maka orang ini dilaporkan kepada penguasa muslim, maka hukumnya dalam fiqih yustatabu salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari. Kalau enggak mau taubat, maka dipenggal lehernya sebagai murtad, keluar dari Islam. Berbeda dengan orang kafir yang memang dari asalnya kafir. Maka itu kafir zimmi, selama mereka tidak mengganggu muslimin, maka mereka dibiarkan dengan haknya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau sudah seorang muslim membatalkan keislamannya, maka dia dihukum dengan berbeda. Nah. Sudah ada penghuni surga sekarang, ada bidadari dan bidadara. Ya, istilahnya mereka bidadara. Maksudnya wildan. Ada wildan juga di sana. Wildanun mukhalladun. Yang seperti mutiara-mutiara yang berkilau. Nah. Seandainya ada seorang mukmin pernah berbuat syirik dan dia bertaubat sebelum meninggalnya, apakah Allah mengampuninya? Allah Maha Pengampun. Selama dia mau bertaubat, dosa sebesar apapun, syirik sebesar apapun, akan bisa Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubatnya. Nah. Sehingga ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya, itu kalau mati membawa syirik. Kalau mati membawa syirik. Adapun kalau bertaubat sebelum matinya, maka tidak ada dosa yang enggak bisa diampuni. Semua bisa Allah ampuni. Sehingga ayatnya bukan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ayatnya Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, enggak ada pun. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jangan putus asa. Bertobatlah. Allah akan mengampuni semua dosa. Ini tidak dikecualikan. Jami'an, kata Allah, seluruh dosa. Walaupun syirik, walaupun syirik. Walaupun kufur, walaupun kufur. Walaupun istihza bid-din, mempermainkan agama. Walaupun mempermainkan agama. Kalau dia mau taubat, bisa. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru dzunuba jami'an. Apakah Fir'aun sudah berada dalam neraka? Belum. Dan apakah... Apa ini? Apakah azab di dalam alam kubur barzah lebih ringan dari neraka? Neraka lebih dahsyat. Neraka lebih dahsyat. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran bahwa neraka didekatkan kepada Fir'aun uduan wa asyiyah, pagi dan sore terus. Ya. Dan itu siksaan yang mengerikan. Tetapi nanti yaumul qiyamah, nah, lemparkanlah mereka ila asyaddil azab. Sebut azab yang lebih dahsyat. Untuknya. Nakfi bi hadzal qadr barakallahu fikum. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.